Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Wa muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali asrafil bariyah karya Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bait yang ke-65. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala, thumma bani quraidatin wa fihima khulfun wa fi dhati riqa'i ullima kaifa salatul khawfi wal qasru numi wa ayatul hijabi wa tayammumi kila wa rajmuhul yahudiyaini wa maulidu sibati ridhal husaini. Kemudian perang memerangi Bani Quraidah wa fihima, dan dalam dua peristiwa ini yaitu Bani Quraidah dan Al-Ahzab, khulfun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama sirah nabawiyah. Wa fi dhati riqa'i, dan di perang dhati riqa' ulima, nabi diajari kaifa, bagaimanakah salatul khauf wal qasru, dan salat qasr numi dinisbatkan. Wa ayatul hijab, dan ayat hijab, turun ayat hijab dan ayat tayamum. Wakil, dan ada yang mengatakan demikian juga Nabi merajam dua orang Yahudi dan lahirnya cucu Nabi Aridha Al-Husain. Penjelasannya, Suma Ghoza, kemudian Nabi memerangi Bani Quraidah dan telah lewat bahasanya mereka naqadu al-ahda, membatalkan perjanjian mereka, perjanjian damai mereka dengan Nabi saat perang Khandaq. Dhaharu, mereka menolong orang Quraisy, wa'anu, dan membantu orang Quraisy untuk memerangi sang Rasul alaihi salatu wassalam. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam farahu selesai dari perang Ahzab, Nabi perangi mereka. Dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, senyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'at, tatkala kembali atau pulang dari perang Khandaq dan meletakkan senjatanya dan mandi, Nabi didatangi oleh Malaikat Jibril. Waqad asaba ra'sahu al-ghubar, al-ghubaru, dan debu itu memenuhi dan banyak berada di kepalanya Jibril. Faqala, antas Jibril mengatakan, engkau letakkan senjata? Fawallahi, maka demi Allah, aku belum meletakkan senjata. Ini masih lanjut perang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa aina, lantas kemana? Kemudian Jibril mengatakan, hahuna, kesana, dan Jibril berisyarat ke arah kampung Bani Quraidah. Qalat, kata Ibunda Aisyah, maka Nabi pun berangkat ilaihim, ke kampung Bani Quraidah. Fakharaja ilaihim, maka berangkatlah ke arah kampung Bani Quraidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami tatkala beliau kembali dari perang Ahzab, janganlah ada satupun yang mengerjakan salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Maka sebagian sahabat mendapatkan waktu asar di jalan, dan sebagian lagi mengatakan, meskipun maghrib sudah tiba, kami tidaklah sholat sampai kami mendatangi kampung Bani Quraidah. Sebagian lagi ketika mendapatkan waktu asar di tengah jalan mengatakan bal nusalli, bahkan kami salat, kita salat di sini. Lam yurid minna dzalika, Nabi tidak menginginkan dari kita hal itu, yaitu salat di kampung Bani Quraidah meskipun waktu asar sudah habis. Dan perselisihan para sahabat tentang memaknai hadis Nabi la yusallianna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum, lantas Nabi pun tidak mencela satu pun dari mereka, dua-duanya tidak disalahkan. Karena teks di atas, teks sabda Nabi sendiri mungkin dimaknai dengan dua makna di atas. Di sini kita jumpai bahasanya para sahabat sendiri dalam menyikapi teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang cenderung cenderung memenangkan teks dan ada yang cenderung memenangkan makna. La yusallianna ahadun al-asra ila fi bani Quraidah, ini secara teks ya berarti salat asarnya di kampung Bani Quraidah. Secara makna bisa ditangkap bahasanya yang diinginkan adalah al-mubadarah, bersegera cepat-cepat sehingga jika memungkinkan sholat asarnya di kampung Bani Quraidah, jika tidak ya sebelum waktu asar habis kerjakan sholat di jalan. Maka sahabat terbelah menjadi dua sikap dalam memaknai teks hadis ini. Demikian juga nanti di hadis-hadis yang lain ada yang cenderung ahlul lafzi memenangkan teks dan ada yang cenderung ahlul makna memenangkan makna. Dan dari keadaan para sahabat yang demikian maka wajar kemudian berkelanjutan pada para ulama generasi setelahnya. Ada yang cenderung kemudian menangkap pesan utama dari teks dan ada yang cenderung pada mempertahankan teks. Dan sikap fikih yang tepat adalah perpaduan dari hal tersebut. Tidak kaku dalam tidak terlalu kaku dalam mempertahankan teks, namun juga tidak terlalu kaku dan tidak terlalu kekeh dalam memegangi makna. Namun dibuat di setiap kasus itu tarik ulur dan di setiap kasus melihat dengan berbagai macam indikator ramuan apa yang paling tepat. Di kasus ini mana yang semestinya dominan teks makna ataukah teks? Nah, kan di satu kasus yang tepat adalah makna itu lebih dominan. Sebagaimana dalam hadis ini, la yusallianna ahadunul asra ila fi bani Quraidah, yang dinilai lebih tepat adalah dominasi makna daripada teks. Namun di kasus yang lainnya, dominasi teks itulah yang lebih tepat daripada makna. Nah, kemudian pelajaran tentang khianat orang-orang Yahudi atau tiga kabilah Yahudi Wakana naqdu qabailil Yahudi, dan adalah pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Yahudi. Mereka membatalkan lil ahdi, perjanjian damai. Itu semuanya tiga-tiganya setelah pertempuran besar dan pertempuran induk dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran besar allati darat, yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik. Khianat Bani Qainuqa itu setelah perang Badar. Khianat Bani Nadir itu setelah perang Uhud. Dan khianat Bani Quraidah itu setelah perang Ahzab. Dan tiga-tiganya adalah perang besar, perang induk. Dan ini menunjukkan, bisa kita katakan, kelihan mereka dalam melakukan khianat. Artinya mereka betul-betul pandai memanfaatkan situasi. Khianatnya ketika habis perang besar yang ini sangat menguras tenaga, menguras tenaga, pikiran, fisik dan seterusnya. Wa fihima khulfun, artinya dalam sejarah dua perang ini, perang Ahzab dan Bani Quraidah, terdapat perselisihan di antara para ahli sejarah sebagaimana telah disinggung sabaqa sebelumnya. Dan di perang Dhatiriqa, dan dalam perang Dhatiriqa, Wakana dan Dhatiriqa itu adalah nama tempat kibalan Najdin. Kibal itu arah. Arah Najd. Dan perang Dhatiriqa itu untuk memperangi Bani Muharib dan Bani Sa'labah, yang dua-duanya adalah bagian dari suku besar Qatfan. Di perang Ahzab, di antara yang pasukan sekutu ada Bani Ghatafan. Nah, tentang sebab penamaan perang ini disebut dengan Dhatiriqa, terdapat sejumlah pendapat. Wa min aqwaliha, di antaranya yang pertama, perang ini disebut bidzalika Dhatiriqa karena mereka para sahabat mengikat kaki mereka bil khiraq, dengan potongan-potongan kain. Kakinya, telapak kakinya diikati dengan potongan-potongan kain. Apa sebabnya? Min syiddatil harri. Karena lantai itu demikian, karena tanah itu demikian panas. Maka supaya mengurangi panasnya, panasnya, maka para sahabat memotong kain kemudian diikatkan di telapak kaki. Artinya sekedar memakai khuf saja panasnya masih tembus. Ini berarti di musim panas di puncaknya. Wa yadullu lidzalika, dalilnya terdapat dalam sahihain dari Abu Burdah, dari Abu Musa, beliau mengatakan kami berangkat. Jadi kharajna itu jangan kaku diterjemahkan kami keluar, enggak nyaman dibaca dan didengarkan kami keluar bersama Rasulullah. Keluar kemana gitu kan? Maka terjemahkan saja dengan kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan, dan kami adalah 6 orang. Bainana, di antara kami 6 orang terdapat ba'irun, seekor unta, naqtaqibuhu, yang kami bergantian. Catatan kaki 3. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, naqtaqibuhu itu artinya narkabuhu akbatan-akbatan. Kami naiki gantian-gantian. Yang dimaksudkan dengannya adalah ayat kabahada, orang yang pertama naik qalilan sebentar, kemudian turun, kemudian yakabu al-akhar, orang yang kedua naik bin naubah dengan gantian, hatta ya'tiya ala sa'irihim, sehingga nikmat naik unta itu bisa berputar ala sa'irihim pada semuanya. Dan tadi satu ekor unta untuk 6 orang. Ya, artinya apa? Ya, maknanya apa? Satu unta untuk 6 orang. Artinya keterbatasan transportasi. Ya, satu ekor unta untuk 6 orang, giliran. Kalau kendaraan lengkap itu ya satu orang satu unta. Itu artinya kendaraan lengkap. Kalau satu unta 6 orang artinya kendaraan sangat minim, sangat terbatas. Ya, karena hal tersebut naqibat aqdamuna, catatan kaki 4. Bi fatin nun, nunnya di fathah, wa kasril qaf, qafnya di kasrah, dan setelahnya muahadah bertitik 1. Naqibat. Artinya raqat, lembut. Yuqalu naqibal ba'iru idza raqa khufuhu. Jika kalau untuk unta artinya, karena unta itu seperti kuda di tempat kita, punya tapal, punya sepatu, maka raqa sudah tipis sepatunya. Nah, kalau ini naqibat aqdamuna, maka lembutlah telapak-telapak kaki kami, telapak kaki yang laki-laki yang gagah, yang kuat. Yang karena gagah kuat itu boleh jadi, kata orang Jawa, kapalan. Itu kapalannya itu sudah tidak keras namun lembut. Kenapa? Karena panasnya tanah. Di antaranya naqibat qadamayya, kata Abu Musa, lembutlah. Lembut di sini bukan lembut dalam pengertian apa ya? Ya, dalam pengertian halus, mulus gitu ya. Nah, naqibat ini kebalikan dari tebal. Ini karena kalah dengan panas jadi lembut dan tipis. Naqibat, maka lembutlah dua telapak kakiku, wasaqotot adzfari. Dan bayangkan dampaknya, kuku jari-jari kaki pada rontok. Kuku jari kaki pada rontok. Mengerikan. Akhirnya kami lilitkan pada kaki-kaki kami al-khiraq, potongan-potongan kain. Sehingga dinamakanlah perang tersebut dengan dzatil riqaq. Kenapa? Karena kami mengikatkan, nu'asib, kami mengikatkan pada kaki kami min al-khiraq, potongan-potongan kain. Qala Abu Burda, Abu Burda mengatakan, Abu Musa hadasa menceritakan hadis ini, thumma kariha dhalika, kemudian setelah itu beliau tidak menyukainya. Kenapa? Masya Allah, ini pelajaran tentang menjaga hati. Ka'annahu yakunu syai'an min amailihi absyahu. Seakan-akan ada satu dari amal soleh beliau yang beliau sebarluaskan. Maka beliau setelah menceritakan hadis ini, sekali menceritakan hadis ini, kata orang Jawa, makdek di hatinya. Tiba-tiba terbetik di hatinya, ini amal soleh jihad fisabilillah, saya cerita-ceritakan. Itu amal soleh berupa kurban luar biasa, naqibat qadamayya tadi. Beliau nyebutkan khusus untuk peristiwa yang beliau alami saat perang itu, saat jihad tersebut. Naqibat qadamayya wa saqatat adfari. Beliau tidak hanya mengatakan kunna kami. Kemudian beliau menyebutkan keadaan beliau tersendiri. Nah, ini kemudian bikin hati beliau tidak nyaman. Ya, beliau tidak nyaman. Ini amal saleh, ya, korban, susah payah di jalan Allah yang terjadi pada diriku secara khusus saya ceritakan Maka hendaknya demikian seorang muslim, ya, punya namanya sensitivitas terhadap hal-hal yang bisa merusak amal, terhadap hal-hal yang maka idealnya seorang muslim itu sensi, ya. Bukan sensi dalam artian mudah tersinggung, mudah marah. Ya, yang ini sensi yang negatif. Ya, seorang muslim semestinya punya sensi yang positif. Ini sensitif. Ya, contohnya di sini, sensitif ini jangan-jangan ini merusak amal, ini semacam ini kalimat ujub, ini kalimat sombong, ini amal tersembunyi orang tidak tahu, kemudian orang jadi tahu. Maka berubahlah amalku yang statusnya amal sembunyi-sembunyi, berubah status karena diceritakan jadi amal terbuka yang diketahui oleh banyak orang. Demikian juga hendaknya seorang muslim itu punya sensi supaya dia berakhlak mulia. Yaitu sensi semacam ini membuat orang lain tidak nyaman, semacam ini kalau saya berucap demikian, ini orang orang yang dengar tersinggung. Jika saya bersikap demikian, orang akan merasa saya tidak sopan. Orang menilai saya tidak hormat, ya, kurang beretika. Ada sensi. Ya, ketika ada sensi, sensi berkenaan dengan akhlak mulia, ya, sensi berkenaan dengan akhlak mulia, maka orang akan mudah untuk menjadi, ya, maka seorang muslim akan mudah untuk jadi seorang yang berakhlak mulia. Karena dia sensi, ucapan saya semacam ini bikin orang tersinggung. Perbuatan semacam ini membuat orang menilai saya kurang ajar dan tidak sopan. Ya, maka patut ditumbuhkan dalam diri seorang muslim sensi, bahasa Arabnya hassas, ya. Ya, hendaknya dia memiliki hassas, ya, sensitif yang pertama tadi berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hatinya, ya, berkenaan dengan kontrol terhadap hatinya, ya, ketika ada hal-hal yang ini bisa merusak hati dan amal hati, segera sadar. Kata orang Jawa, bisa cepat ngeh semacam ini, merusak amal hati. Demikian juga yang kedua tadi, sensi berkenaan dengan ucapan dan perbuatannya itu satu hal yang membuat nyaman orang ataukah tidak, sehingga dia menjadi seorang yang berakhlak mulia. Kemudian patut juga seorang muslim itu punya hassas, sensi, jangan-jangan semacam ini dosa dan dosa, jangan-jangan semacam ini adalah bentuk kemusyrikan. Sehingga meskipun dia belum punya ilmu, ini adalah bentuk kemusyrikan, namun dia punya punya tanda tanya, karena ada hassas. Nah, dia punya hassas, punya tanda tanya. Ya, ucapan semacam ini sepertinya mengganjal, sepertinya bermasalah, sepertinya dosa, sepertinya ini ada bau-bau kemusyrikan. Ya, meskipun sekedar sensi tersebut, ya tidak bisa menjadi tidak bisa jadi tolak ukur hukum. Nah, hukum perlu ilmu. Tapi seorang itu akan bersikap hati-hati kalau dia punya hassas, punya sensitivitas. Dan dari mana sensi-sensi yang bermanfaat ini dimiliki dan didapatkan oleh seorang muslim? Ya, jawabannya dari ilmu dan belajar. Dari mana? Dari bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia, bergaul dengan orang-orang yang wara, hati-hati dan bertakwa. Ya, ketika seorang itu mempelajari dan belajar masalah hati, masalah ikhlas, berbagai macam amal hati, maka akan tumbuh dalam dirinya hasas tentang hal-hal yang merusak hati dan amal hati. Ketika seorang muslim itu biasa atau kemudian sering belajar masalah akhlak, membaca dan mentelaah bagaimanakah akhlak orang-orang saleh terdahulu, maka akan ada dirinya hasas, sensitivitas tentang akhlak mulia. Demikian juga ketika seorang itu belajar, rajin belajar, banyak belajar tentang akidah, tentang tauhid, tentang hukum fikih, maka timbul dalam dirinya hasas. Ketika hal-hal yang karena hasas, karena sensitif, kemudian ada terasa hal yang mengganjal. Dari hal yang mengganjal ini tidak kemudian diputuskan, tidak kemudian memutuskan ini negatif, tidak. Namun mendorong seorang muslim untuk tawakuf. Nanti dulu, jangan dilakukan dulu. Konsultasikan dulu, cari dulu ilmunya. Dan cari ilmunya, bertanya kepada ahlinya, setelah dapat kepastian baru bertindak. Nah, kemudian kita lanjutkan waktu lifa dan diperselisihkan waktu kejadian perang ini. Sahih dan yang benar kata Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir, annaha bahasanya perang Dzatur Riqa' itu setelah perang Khandaq. Di antara dalil yang menunjukkan dan mendukung hal itu adalah Ibnu Umar, inama hanyalah dibolehkan oleh Nabi untuk ikut perang. Pertama kali Nabi bolehkan Ibnu Umar untuk ikut perang adalah perang Khandaq. Wa tsabata anhu, dan valid atau kemudian terdapat sabata itu terjemahnya kadang terdapat, kadang valid. Valid itu bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Kalau sabata itu gandengnya dengan fi, kemudian judul buku, maka sabata itu terjemahnya terdapat. Tapi jika tanpa ada fi dan judul buku, maka artinya valid. Di sini ada fi, maka tidak jadi saya terjemahkan dengan valid, namun terdapat. Wasabata dan terdapat anhu dari Ibnu Umar fi sahihain, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Karena ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, berarti dia riwayat yang sahih. Anahu qal, Ibnu Umar mengatakan, aku berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah Najd, berarti Dzatur Riqa'. Fadzakara salatul khaufi, kemudian beliau menceritakan tentang salatul khauf. Kemudian ulima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diajari bagaimanakah tata cara salatul khauf. Artinya bahasanya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata cara salat khauf itu terjadi dalam perang Dzatur Riqa'. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, hakadha, demikian pendapat Ibnu Ishaq dan sejumlah ahli sejarah, ahli sair wal maghazi. Ahli sair wal maghazi terjemahnya ahli sejarah atau ahli sirah. Fitarih, tentang tanggal perang ini. Dan ini satu hal yang sangat membingungkan. Fa'inau qad soha, karena sahih bahasanya orang-orang musyrik itu menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhondak pada saat perang Khandaq, terhalang untuk sholat asar hatta khobati syamsu, sampai baru mengerjakan sholat asar setelah matahari tenggelam. Oleh karena itu pendapat Ibnu Qayyim wadzahir, kemungkinan yang lebih mendekati, adzahir itu terjemahnya kemungkinan yang lebih mendekati, tidak yakin namun sangkaan kuat. Bahasanya sholat pertama kali yang Nabi kerjakan dalam rangka khauf, dalam rangka perang adalah di Usfan. Sebagaimana dalam hadis yang dinilai sahih al-Tirmidzi. Ya, sahahu Tirmidzi itu jangan diterjemahkan disahihkan oleh Tirmidzi. Karena kalau disahihkan, ya, itu dalam bahasa Indonesia ada kesan sebenarnya dhaif. Ya, namun ya, dibuat sahih. Padahal tidak. Sahahu dinilai ala Tirmidzi wa sahah dan sahih annahu bahasanya Nabi mengerjakan salat khawb pada saat perang Thariqah. Fa'ulima maka diketahui bahasanya salat khawb itu setelah Usfan. Walau khilaf ada tidak ada perselisihan bahasanya perang Usfan itu setelah Khandaq. Wa yu'ayiduhu dan ini diperkuat bahasanya Abu Hurairah dan Abu Musa menghadiri perang Thariqah. Ya, maka Ibnu Qayyim berpendapat bahasanya salat khauf pertama kali Nabi lakukan pada saat perang Ghazwatul Usfan. Sedangkan An-Nadhim Ibnu Abil Az'al Al-Hanafi berpendapat salatul khauf pertama kali di salat Thariqah. Wal qasru dan mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat numia ay rufi'a wa nuqila dimarfu'kan dan dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu menjadi bagian dari hawadis peristiwa tahun ke-4 Hijriah. Ibnu Athir rahimahullah taala mengatakan waqila dan dikatakan bahasanya fiha di tahun ke-4 inilah dikenal mengqasar salat. Demikian juga turunnya ayat hijab. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala di kitabnya Al-Fusul mengatakan tidak ada perselisihan annahu bahasanya ayat hijab atau hijab itu nazala turun di pagi hari setelah dukhulnya Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpuli ibunda Zainab binti Jahsy. Wa fi waqti dukhulihi dan tentang waktu Nabi mengumpuli ibunda Zainab binti Jahsy terdapat perselisihan yang di depan telah disinggung. Ada yang berpendapat kalau itu tahun ke-4, ada yang berpendapat itu tahun ke-3. Kemarin ada 3 pendapat di bab nikah Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ya, ada 3 pendapat. Ya, di Manzumah 64 telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Dia berpendapat tahun ke-3, tahun ke-4 dan tahun ke-5. Kemudian dan turun ayat tayamum itu juga di tahun ini. Di tahun ke-4. Dan sebab turunnya ayat tayamum adalah hilangnya kalung Aisyah. Dan tepatnya yang dimaksud kalung Aisyah adalah kalung yang dipakai oleh ibunda Aisyah yang itu pinjaman dari Asma di satu peperangan. Ya, qil dan dikatakan bahasanya itu adalah di tahun ke-4 sebagaimana pendapat yang dipilih oleh An-Nadhim rahimahullah ta'ala. Wakil dan ada yang berpendapat bahasanya ayat tayamum itu turun ba'da dalika setelah tahun ke-4 setelah perang Bani Mustaliq. Qila wa rajmuhul yahudiyaini artinya wa mimma qila dan di antara yang dikatakan bahasanya ini adalah bagian dari peristiwa tahun ke-4 adalah Nabi, tindakan Nabi merajam 2 orang Yahudi. Ibnu Athir rahimahullah ta'ala mengatakan dan di tahun ke-4 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi dan kisahnya ya, telah dikenal. Ya, kisahnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim dari Abdullah bin Umar, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia dihadirkan ke hadapan Nabi seorang laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudi yang keduanya telah berzina. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Yahudi. Kemudian bertanya, apa yang kalian jumpai di Taurat sebagai hukuman untuk orang yang berbuat zina. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan, kami hitamkan wajahnya, wa nuhammiluhu, kemudian kami arak, kami bawa keliling. Ini. Wa nukhalifu baina wujuhihima, kami coret-coret, kami coret-coret wajah keduanya. Wa yutafu bihima, kemudian kami arak keliling keduanya. Ini kalimat kedua ini nampaknya tafsir untuk penjelasan untuk kalimat sebelumnya. Nusawwitu wujuhahuma wa nuhammiluhuma. Apa maksudnya? Nusawwidu wujuhahuma artinya nukhalifu baina wujuhihima. Kami coret-coret, kami wajah keduanya, kemudian wa nuhammiluhuma artinya witafu bihima. Kalau Nabi mengatakan, datanglah Taurat jika kalian benar. Faja'u biha. Maka mereka datang biha dengan Taurat. Mereka datangkan lembaran-lembaran Taurat. Di satu riwayat, di riwayat yang lain disampaikan, dan Nabi minta diambilkan kursi. Sehingga Taurat tadi diletakkan di atas kursi. Jika demikian untuk kitab yang muharrafah, yang telah banyak diubah-ubah, maka mushaf Al-Quran min babil aula. Maka dari kisah, Nabi minta untuk diambilkan Taurat, ini diambil adab, ini adab dalam meletakkan mushaf Al-Quran. Tidaklah diletakkan di tempat yang tinggi. Ini, tidak di lantai, namun di tempat yang tinggi, kursi atau yang lain. Ini, sisi pendalilannya, ketika Nabi minta diambilkan Taurat, ini, setelah lembaran-lembaran Taurat diambilkan, Nabi minta diambilkan kursi. Kemudian diletakkan di atas kursi, baru dibuka. Baru Taurat tersebut dibuka. Maka jika demikian kitab yang muharraf, yang mengalami penyelewengan, maka Taurat mimba bil aula, maka mushaf Al-Quran mimba bil aula untuk diletakkan di tempat yang atas, di tempat yang tinggi. Fakara'uha, maka mereka, orang Yahudi, membacakan Taurat sampai mereka melewati ayat terajam. Maka anak muda yang membaca Taurat meletakkan tangannya pada ayat rajam. Dia baca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Lantas Abdullah bin Salam, yang beliau adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam, wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Abdullah bin Salam membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, murhu, perintahkan anak muda tersebut, falyarfa' yadahu, supaya dia mengangkat tangannya. Maka Nabi perintahkan untuk angkat tanganmu, kenapa ditutupi di situ, coba baca yang ditutupi di situ. Farofa'aha, maka anak muda Yahudi tadi mengangkat tangannya, fa'idha, ternyata di bawah tangannya adalah ayat rajmi. Fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dua orang pelaku zina tadi, farujima, untuk dirajam. Farujima diperintahkan untuk dirajam, farujima, lantas real keduanya dirajam. Abdullah bin Umar mengatakan, kuntu adalah aku termasuk orang yang merajam keduanya. Dan maka kita saksikan di sini gimana cintanya laki-laki kepada perempuan. Falakot ra'aituhu yaqiha min hijarati binafsihi. Maka kulihat si laki-laki, pasangan zina ini, laki-laki dan perempuan tentunya, kulihat hu, si laki-laki, melindungi si perempuan minal hijarati dari batu-batu rajam yang dipakai untuk melempari keduanya binafsihi dengan badannya. Maka si laki-laki ini melindungi ceweknya gitu. Supaya ya sebelum batu itu mengenai ceweknya, mengenai pasangan zinanya, mengenai dia terlebih dahulu. Dan dia sadar ini semuanya berujung kematian. Maka maknanya dia dia mau mengatakan atau dia dengan tindakannya, biar saya yang mati dulu. Biar saya yang mati dulu dan engkau mati belakangan. Nah, dia faham ini semuanya dua-duanya akan mati. Dan tindakan ini adalah tidak lain dan tidak bukan, ini sebenarnya ya perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Karena ujungnya sama. Ya, tapi demikianlah cinta, gitulah. Ya, mungkin apa kaidah cinta gitu ya. Maka karena cinta seringkali orang melakukan hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya gitu. Cuma untuk membuktikan dan menunjukkan saya itu serius cinta dan sungguh cinta dan sayang dirimu gitu. Terlepas dari di sini ada cintanya cinta yang terlarang, cinta kemudian berujung zina. Namun ini di sini kita jumpai kaidah cinta gitu. Yang merupakan yang berkaitan erat dengan kaidah nafsiyah, berkenaan dengan kaidah kejiwaan. Dan di sini kita jumpai pelajaran adab yang luar biasa, adab berbicara. Jadi Nabi minta supaya diambilkan Taurat, minta kemudian sama orang-orang Yahudi bacakan, dan bersama Nabi ketika itu Abdullah bin Salam. Nah, karena sejak awal yang mimpin majelis, yang mimpin acara adalah Nabi, maka Abdullah bin Salam ini bab berkenaan dengan adab berbicara. Maka Abdullah bin Salam itu menyampaikan usulan kepada Nabi. Dan tidak langsung ngomong sama anak muda yang baca lembaran-lembaran Taurat. Dia tidak langsung berbicara di hadapan Nabi. Dengan mendahului Nabi. Dengan mengatakan, ya anak muda, angkat tuh tanganmu, baca yang di situ. Namun Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Nabi, murhu, ya, perintahkan dia wahai Rasulullah untuk mengangkat tangannya kemudian suruh baca apa yang ayat yang ditutupi oleh tangannya. Ya, maka ke Nabi dulu baru Nabi menyampaikannya kepada pembaca Taurat. Nah, di sini kita jumpai adab dalam berbicara di hadapan orang mulia, orang yang dihormati. Ya. Maka selayaknya ketika seorang itu bersama orang yang dihormati, ya, orang yang dimuliakan, dan tadi pembicaraan itu dikendalikan, forum itu dikendalikan oleh orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, ya, maka jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan dulu ke beliau. Atau minta izin ke beliau untuk berbicara dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian kemudian qala Nadhim rahimahullah ta'ala wa mulidu sibti Ridha al-Husain. Artinya di tahun keempat ini, dari keempat Hijriah ini lahirlah Husain. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Sobah mengatakan Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab Al-Hashimi Abu Abdullah Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu, cucu dari jalur anak perempuan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya, tumbuhan wanginya, bunga wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair dan yang lainnya mengatakan Husain ini lahir di bulan Sya'ban tahun ke-4, ada yang bilang tahun ke-6, dan ada yang mengatakan tahun ke-7. Dan pendapat tahun ke-7 adalah pendapat yang sangat lemah sehingga dikomentari wali syabi syaikh. Dan pendapat ini tidak ada nilainya. Wal aqrab, dan yang lebih mendekati kemungkinan, kemungkinan yang lebih mendekati, Husain ini lahir di tahun ke-4, dan inilah yang ditegaskan oleh An-Nadhim, oleh Ibn Abil Is al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Maka di sini kita jumpai, jika mengacu pada Sya'ban, Sya'ban tahun ke-4, maka selisih antara Hasan dan Husain itu tidak sampai 1 tahun. Karena Hasan itu lahir di bulan Ramadan tahun ke-3. Al-Hasan bin Ali itu lahir di bulan Ramadan tahun ke-3. Ini kemarin kita baca di bait 61. Wa fiha wulida sibtul Hasan. Ya, bahkan lahirnya Al-Hasan bin Ali itu di finish fi syahri Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan. Ya, lahir di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian Husain lahir di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Artinya tidak sampai 12 bulan. Selisihnya cuma selisihnya hanya 11 bulan saja. Bahkan ini Ramadannya sudah Ramadan pertengahan. Gitu. Sehingga cuma 11 bulan. Sehingga ya tentu ada tentu kehamilan itu 9 bulan lamanya. Ya. Sehingga ada 2 bulan rahim Fatimah radhiallahu anha itu kosong cuma 2 bulan. Dan umumnya para sahabiah itu nifas selama 40 hari. Itu umumnya. Sehingga jika dipakai tolak ukur umum, bisa kita katakan begitu selesai nifas, Fatimah radhiallahu anha itu isi lagi dan hamil lagi. Nah, itu yang kita baca, kita lengkapi dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala wa waffaqahu. Di halaman 35, peristiwa yang ke-7 yaitu perang Bani Quraidah. Mereka adalah suku yang terakhir yang tersisa dari kalangan Yahudi di Madinah. Mereka membatalkan perjanjian mereka tatkala mereka mala'u al-kuffara fi ghazwatil ahzab. Mereka mendukung orang-orang kafir dalam perang Ahzab. Kita pastikan dulu. Ya, mala'a yumali'u itu artinya nasara yunasiru sa'ada yusa'idu. Mereka mendukung dan menolong orang-orang kafir dalam perang Ahzab, dan mereka dhaharu menolong Quraisy. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari perang Ahzab, Nabi berbalik ilaihim menuju kampung Bani Quraidah. Wa kana dzalika, dan itu di tahun ke-4 menurut sejumlah ulama, dan inilah pendapat yang jar alaihi diikuti oleh al-musannifu yaitu an-nazimu. Wa indal akharina, dan menurut ulama yang lain, Perang Bani Quraidah ini terjadi pada tahun kelima, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan kawannya Ibnu Katsir aidan rahimahumullahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung kampung Bani Quraidah sampai mereka nazalu an amrihi, mereka menyerah kalah, manut ikut apa yang jadi putusan Nabi. Putusan Nabi faqatala, itu ada yang salah cetak berarti ya, harusnya qatala tanpa alif. Maka Nabi memberikan hukuman mati kepada muqatilah. Muqatilah itu laki-laki dewasa yang bisa dipastikan dia adalah yang mendukung dan yang terlibat dalam peperangan. Sedangkan perempuan dan anak-anak itu dijadikan budak. Wakanat waqi'atu waqi'atahu bihim, dan adalah waqi'ah bi, biasanya waqi'ah itu celaan, namun ini enggak cocok. Waqi'ah bisa maknanya menghibah. Bisa artinya perang. Waqi'ah bi. Bisa maknanya balaghu fi qitalihim. Berlebihan, bersungguh-sungguh dalam memerangi mereka. Maka bisa terjemah bebasnya hukuman Nabi. Hukuman Nabi untuk mereka Bani Quraidah ini adalah hukuman yang paling keras untuk orang Yahudi yang mereka dulu di Madinah. Karena Bani Nadir itu diusir, hanya diusir. Bani Qainuqa juga cuma diusir. Kalau ini muqatilahnya dihukum mati semua. Kemudian peristiwa yang ke-8 adalah perang Dhatul Riqa. Sumiyat disebut dengan nama ini karena syiddatil hari, sangat panas. Nakobat, maka lembutlah telapak kaki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas mereka ikat telapak kaki itu dengan asaib, dengan ikatan menariqa dari potongan-potongan kain. Dalam rangka melindungi telapak kaki dari pengaruh tanah yang panas, tanah wahariha dan panasnya tanah. Dan itu adalah kejadian di tahun yang keempat menurut sebagian ulama, dan tahun kelima menurut ulama yang lain. Dan yang berpendapat di antara berpendapat itu kejadian tahun kelima. Wawalladhi jara, inilah pendapat yang jara alaihi, diikuti dan dianut oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Dinilai raja ila Ibnu Hajar. Anah bahasanya perang Dhatul Riqa itu terjadi pada tahun kelima. Wal-Azhar, dan pendapat yang lebih kuat menurut Sasolah Al-Usaimi, bahasanya terjadinya perang Dhatul Riqa itu di tahun keempat, bukan tahun kelima. Fiha, di perang Dhatul Riqa ini Nabi SAW bersengaja mendatangi sejumlah kabilah dari suku besar Ghatafan. Tepatnya Bani Muharib dan Bani Tha'labah bin Ghatafan. Namun Nabi SAW tidak menjumpai mereka, karena mereka tatkala mendengar berita ini berangkatnya Nabi SAW ke arah mereka, mereka berkumpul, watahayazu, maka istama'u watahayazu, wakathura jam'uhum. Tahayazu itu mengumpul di mojok gitu. Tahayazu, mereka berkumpul di satu posisi. Istama'u, mereka kumpul, tahayazu sama, kumpul namun di satu tempat. Wakathura jam'uhum, dan banyak yang kumpul, namun tidak terjadi di antara dua kelompok ini, antara kelompoknya Nabi dan mereka, kita lontok perangan. Walakin khawafa ba'duhum ba'da, cuma sebagiannya menakuti sebagian yang lain, tapi tidak sampai sebagian kelompok, kelompoknya Nabi, kaum muslimin melakukan tindakan yang membuat mereka takut dan mereka pun juga membalas demikian. Lantas bubarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu meninggalkan mereka dan mereka pun bubar meninggalkan Nabi. Tidak terjadi di antara dua kelompok ini qitalun, peperangan. Kemudian kejadian yang kesembilan adalah pengajaran salat khauf. Bahkan dan adalah itu terjadi di perang Dathiriqa menurut sejumlah ulama, sedangkan menurut ulama yang lain di antaranya Ibnul Qayyim, ini terjadi di perang Usfan yang terjadi setelah perang Khandaq di tahun kelima, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Kemudian kejadian yang ke-10 adalah dikosornya salat yang berjumlah 4 rakaat ketika safar. Peristiwa ini disebutkan oleh sejumlah penulis, disebutkan dan dimasukkan di hawadis peristiwa sirah di tahun yang ke-4. Ulama yang lainnya menyebutkannya bahasanya itu sebelum tahun ke-4. Kata saya Sulai Usaimi, dan tidak terdapat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan qasar salat syai'un, satupun hadis yang mendukung pendapat ini ataukah pendapat itu. Fatain maka menegaskan tahun tertentu tanpa yang lainnya tentang qasar salat ketika safar itu kesimpulannya la yathbutu fihi syai'. Tidak ada satupun hadis yang valid yang mendukung penanggalan atau tahun, penyebutan tahun dalam masalah ini. Kemudian peristiwa yang ke-11, turunnya ayat hijab. Dan ayat hijab atau ayat jilbab itu turun di pagi hari pernikahan, setelah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jashin dengan sepakat para ulama. Nukilan ittifaq, kesepakatan disampaikan oleh Ibnu Katsir. Falamma makatat kala Nabi SAW kumpul dengan Zainab binti Jashin, fa'asbaha, di pagi harinya turunlah ayat hijab. Akan tetapi diperselisihkan tentang tahun bina. Bina itu satu rumah, satu kamar. Kumpulnya Nabi SAW dengan ibunda Zainab. Ada yang mengatakan tahun ke-4. Inilah Allah di pendapat jara yang diikuti dan dianut oleh musannif, yaitu An-Nazim rahimallahu ta'ala. Dan ada yang setahun sebelumnya, yaitu tahun ke-3. Dan ada yang mengatakan setahun setelahnya, itu tahun ke-5. Peristiwa yang ke-12 adalah turunnya ayat tayamum di surat Al-Ma'idah. Ayat tayamum di surat Al-Ma'idah itu turun di tahun ke-4 menurut sejumlah ahli sejarah, wakilah, dan ada yang berpendapat nazalat turun di tahun ke-5 setelah perang Bani Mustaliq. Satu peperangan yang ya'ti dzikruha fi tilka sanah, nanti akan dibahas di tahun tersebut ketika kita membahas kejadian-kejadian tahun ke-5. Peristiwa yang ke-13, merajam dua Yahudi yang berzina. Karena ada seorang laki-laki dan perempuan dari Yahudi, zanaya, keduanya berzina. Dan adalah Yahudi, tusawwidu, menghitam-hitamkan wajah pelaku zina sebagai hukuman untuk mereka. Kemudian mereka meminta hukum kepada Nabi SAW. Maka Nabi kabarkan pada mereka hukum Allah. Dan Nabi merajam Yahudi laki-laki dan Yahudi perempuan itu yang berzina. Wawah, dan itu adalah hukum Allah di kitabnya orang Yahudi. Namun mereka menggantinya dan mengubah-ubahnya. Kisah rajam ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian peristiwa yang ke-14, lahirnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Maka Al-Husain itu lahir di tahun ini, tahun ke-4. Ada yang berpendapat tahun ke-6. Wa dzukira aidan, dan juga disebutkan versi yang lainnya mengatakan di tahun ke-7. Dan tahun ke-7 ini dianggap jauh, pendapat yang jauh menurut Ibnu Hajar di Al-Isobah. Sehingga kesimpulannya, lahirnya Al-Husain itu kalau tidak tahun ke-4, ya tahun ke-6, menurut jumhur Naqolati Sirah, pakar Sirah Nabawiyah. Adapun belakangan sampai tahun ke-7, fafi dha'fun, maka ini pendapat yang lemah. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Al-Isobah, wallahu a'lam. Dan Al-Husain ini adalah syaqiq, saudara kandung Al-Hasan, satu bapak dan ibu. Perkenaan dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka perlu diketahui bahasanya Ali itu menikahi punya banyak istri, namun tidak dalam satu waktu. Dan anaknya Ali dari Fatimah itu ada 4. Saya bacakan dari Islam Web. Ya, ketika membahas tentang masalah ini akan kami sebutkan istri-istri Ali radhiallahu anhu yang dinikahi atau budak perempuan yang dikumpulkan oleh Ali ala masabata indana nahnu ahlu sunnah. Sebagaimana yang valid menurut kami ahlu sunnah. Yang pertama istri Nabi, istrinya Ali yang pertama adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak Ali minha dari Fatimah itu ada 4, Al Hasan, kemudian Husain, kemudian Zainab Kubra, Zainab yang besar, kemudian Ummul Kulthum Kubra. Ya, Hasan, Husain, Zainab dan Ummul Kulthum. Kemudian ada namanya yang kedua Ummul Banin bintil Hizam, anaknya Ali dari ini adalah Al Abbas, Ja'far, Abdullah dan Uthman. Perhatikan Uthman. Kemudian istri Ali yang ketiga adalah Laila binti Mas'ud al-Yatimah. Ya, anaknya Ali dari istri yang atau yang wanita yang ketiga ini adalah Abu Bakar dan Abdullah. Perhatikan ada nama Abu Bakar. Yang keempat ada namanya Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Abu Bakar. Karena sebelumnya Asma binti Umais ini istrinya Abu Bakar. Nah, dari karena Asma ini nikah 3 kali. Pertama, dia adalah istrinya Ja'far. Ya, istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kemudian setelah wafatnya Ja'far di Perang Mu'tah, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, Asma binti Umais ini dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ini menunjukkan pelajaran, nikah sampai boleh jadi 2 atau 3 kali bagi seorang perempuan bukanlah aib. Bukanlah satu hal yang tercela, apalagi dia dinikahi oleh laki-laki baik-baik. Nah, anaknya Ali dari Asma binti Umais ini ada 2 atau 3, ada namanya Yahya dan Muhammad, dan ada yang mengatakan ada yang namanya Aun. Yang kelima namanya Ummu Habibah binti Rabi'ah Taghalubiyah. Ya, anaknya Ali darinya ada 2, Umar dan Urqayyah. Dan istri Ali yang keenam adalah Umamah binti Al-As ibn Rabi'. Umamah ini anak dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Zainab. Zainab adalah putri Nabi yang paling tua. Dan anaknya Ali dari Umamah binti Al-As binti Rabi' itu adalah Muhammad yang disebut dengan Muhammad Al-Awsat. Kemudian yang ketujuh ada Hanafiyah Khawlah binti Ja'far. Anak Ali dari Hanafiyah ini Muhammad biasa disebut dengan sebutan Muhammad ibn Hanafiyah. Ya, disebut dengan Muhammad Al-Akbar, Muhammad yang paling tua. Kemudian yang kedelapan ada Ummu Sa'id binti Urwah Ats-Tsaqafiyah. Anak Ali dari Ummu Sa'id binti Urwah ini ada Ummul Hasan dan Ramlah. Kemudian yang kesembilan Mahyah binti Imri'il Qais Al-Qalbiyah. Anaknya Ali dari ini adalah Jariyah. Walahu banatun wa banuna ukhar, dan Ali masih punya anak perempuan dan anak laki-laki yang lain. Radallahu anhu wa ardahu wa jami'u auladihi lisulbihi, sehingga anak asli Ali bin Abi Thalib itu total ada 14 dzakaran wa 17 unsa. Nah, anaknya Ali, anak kandung ini, ya, bukan anak asuh, bukan, ya. Anak kandungnya Ali itu total ada 14 laki-laki dan 17 perempuan. Berapa ini totalnya berarti? 14 tambah 17, 20, 30, 31 ya. Ya, anaknya Ali bin Abi Thalib total itu 31. Namun dari 31 anak ini yang berketurunan, wakana naslu min waladi Ali li khamsatin faqat. Dari 31 anak ini yang berketurunan, melanjutkan keturunannya Ali atau kemudian ya, memiliki keturunan, hanyalah 5 saja. Yaitu Al-Hasan dan Husain, Muhammad bin Hanafiyah, kemudian ada yang namanya Al-Abbas, dan ada yang namanya Umar ibn Taghlubiyah. Dan catatan penting, kalau dari sudut pandang akidah Ahlussunnah berkenaan dengan anak-anak Ali, nu'akid, kami tegaskan untuk memberikan perhatian yang penting bahasanya Ali radhiallahu anhu ardahu sama kathiran min auladihi bi asma'i sahabah. Nabi menamai banyak dari anaknya dengan nama-nama sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman. Wa hadha yadullu ala hubbihi lahum wa 'azimi manzilatihim wa 'azimi manzilatihim indahu. Maka ini menunjukkan besarnya rasa cinta Ali kepada para sahabat dan betapa agungnya kedudukan para sahabat di hati Ali. Lain halnya dengan yang disebarluaskan oleh ahlul bid'ah. Ya, maka anaknya Ali dari Fatimah itu bukan hanya 2. Boleh jadi banyak orang taunya hanya 2, Al-Hasan dan Husain. Jadi kita baca anaknya Ali dari Fatimah itu ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, kemudian kembali ke bait 68 di sarahnya Syaikh Abdul Razak. Qala an-Nadhim rahimallahu taala wa kana fil khamisati isma' wa thiqi al-ifku fi ghasbi banil mustaliqi. Dan adalah peristiwa-peristiwa di tahun kelima, dengarkanlah dan percayalah, itu berita bohong di peperangan Bani Mustaliq. Ya, artinya di tahun kelima terjadilah peristiwa berita bohong yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak bersalahnya Ibunda Aisyah minhu dari berita bohong itu fi ayatin, dalam banyak ayat. Ya, ada 10 atau 11 ayat tutla yang dibaca di Kitabullah Azza wa Jalla. Hatta sampai-sampai ina bahasa Ibunda Aisyah tatkala turun ayat-ayat yang mulia tersebut mengatakan dengan penuh ketawaduan, la sya'ni fi nafsi kana ahqara min ayatakallam wallahu fiyya bi amrin yudslah. Sungguh kedudukanku menurut diriku itu terlalu rendah, terlalu hina, ya, jika sampai Allah membicarakan tentang diriku dengan satu perkara, yaitu dengan ayat yang dibaca sampai hari kiamat. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di tafsirnya mengatakan, dan para ulama seluruhnya sepakat bahasanya siapa yang mencela Ibunda Aisyah ba'da hada, setelah hal ini, siapa yang masih menuduh Ibunda Aisyah itu berzina, ya, atau bahkan menyebutnya pelacur setelah turun ayat ini, warumaha, dan menuduh Ibunda Aisyah bima fihi, dengan isi tuduhan ini, ba'da hada, setelah turunnya ayat ini, ba'da hadzal ladzi dzukira fi hadzal ayat, setelah disebutkan di ayat ini, fa innahu kafirun, statusnya kafir karena dia menentang Al-Qur'an. Fi ghazwi Bani Mustaliqi dalam peperangan Bani Mustaliq. Dan perang Bani Mustaliq itu di tahun kelima Hijriah sebagaimana disebutkan oleh An-Nazim rahimallahu taala, dan ada yang berpendapat itu kejadian tahun ke-6. Bani Mustaliq adalah Batanun, Batanun itu kabilah. Bagian dari kabilah besar namanya Bani Khuza'ah. Mustaliq adalah nama kakek mereka. Dan perang Bani Mustaliq itu disebut juga dengan perang Al-Muraisyah. Dinisbatkan kepada ilama'in nama Uwas. Lahum milik Bani Mustaliq di daerah tersebut. Nah, yukalu lahu, nama Uwasnya disebut Muraisyah. Dan mereka menemui Nabi alaihissalatu wassalam di Uwas ini. Wawa Maudion dan Muraisyah ini ada satu tempat di daerah Kudet ke arah pesisir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka, terbunuhlah dari mereka yang terbunuh, dan tertawanlah perempuan dan anak-anak, kemudian binatang ternak, wasyai dan kambing. Qala Nadhim rahimahullah ta'ala, wadu matul jandali qablu wa hasal, Aqdu ibnatil harithi ba'du wat tasal. Dan daumatul jandal qablu sebelumnya wa hasal, dan terjadi akad nikah dengan ibnatul haris ba'du setelah itu wat tasal, dan Nabi kumpul dengannya. Daumatul jandal adalah satu tempat yang terus menerus dikenal dengan nama ini sampai hari ini di satu mantiqah di daerah nama Jauf. Qablu terjadi sebelum perang Bani Mustaliq. Karena perang Daumatul Jandal itu terjadi di Rabiul Awal tahun 5 Hijriah. Sedangkan Bani Mustaliq itu di tahun yang sama namun di bulan Sya'ban. Demikian ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dan ulama yang lainnya. Wahasal, dan terjadi perang Daumatul Jandal ini. Dan wahasal dan terjadi setelah perang Bani Mustaliq aktu akad nikah Nabi alaihissalatu wassalam dengan Ibnatul Haris, yaitu dengan Juwairiyah bintul Haris radhiallahu anha. Siapa ini Juwairiyah? Juwairiyah itu adalah di antara tawanan. Ya, wanita yang ditawan dari Bani Mustaliq. Sebenarnya Juwairiyah ini waqa'at jatuh sebagai bagian miliknya Thabit bin Qais. Ya, kemudian kata baha ala nafsiha. Kemudian dilakukanlah, kemudian transaksi kitabah. Kemudian Thabit bin Qais kata baha, ya, itu melakukan transaksi kitabah ala nafsiha dengan diri Juwairiyah. Ya, transaksi kitabah adalah jika bisa membayar sekian, kamu merdeka. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membayari kitabah nominal yang disepakati dalam transaksi kitabah tersebut. Wa tazawwajaha, dan menikahinya, fa utiqa bi tazwijihi. Ya, karena Rasulullah yang membayari artinya jadi budaknya Nabi. Ya, karena dibeli oleh Nabi hakikatnya. Ya, kemudian Nabi menikahinya, fa'u'tiqa bitaswiji. Kemudian dimerdekakan dengan dinikahi. Dengan Nabi menikahi, iyaha beliau. Watazawwaja, kemudian Nabi menikahinya. Fa'u'tiqa, maka dimerdekakanlah bitaswiji, disebabkan Nabi menikahi Juwairiyah 100 keluarga dari Bani Mustaliq. Ikraman, sebagai bentuk pemuliaan terhadap ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Juwairiyah ini punya jasa besar untuk merdekanya sekian banyak orang dari keluarga besarnya, yaitu Bani Mustaliq. Ba'du artinya setelah perang Bani Mustalik wattasal artinya dakhala biha, Nabi kumpul dengan Ibunda Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Dan perlu diketahui kalau dalam hal ini Nabi punya budak ya, yang dibeli dari Thabit bin Qais Juwairiyah, kemudian Nabi merdekakan dan Nabi jadikan merdekanya itu sebagai maharnya. Dan Nabi menikahinya dan menjadikan merdekanya sebagai maharnya. Perlu diketahui bahasanya jika terjadi hal semacam ini, maka sebagaimana yang Nabi lakukan, dan Nabi tidak mengatakan ini adalah hukum khusus untuk Nabi. Maka Nabi menikahinya, menikahi budak perempuannya dan memerdekakannya sebagai maharnya, dan pernikahan tersebut terjadi dan sah tanpa wali. Ya, tanpa wali. Ya, tanpa ada kunikahkan wali mengatakan kepada Nabi, kunikahkan dirimu, ya, dan seterusnya. Dan ini adalah hukum ketentuan jika seorang laki-laki punya budak perempuan, kemudian dia tidak mengumpulinya sebagai budak perempuan, namun menikahinya dan menjadikan merdekanya sebagai maharnya. Itu tanpa pernikahannya tanpa wali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan dan tidak menjelaskan bahasanya nikah model semacam ini hanya berlaku untuk Nabi. Ya, sehingga ini berlaku untuk semuanya. Menurut pendapat yang paling kuat. Ini berlaku untuk semuanya sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa Ustaz, bagaimana kiat agar kita seorang mencintai ketika seorang mencintai orang lain tidak melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya? Ya, perlu latihan ya, agar kita lebih cinta Allah daripada cinta manusia. Ya, di antara bentuknya adalah ketika terjadi benturan, maka dahulukanlah hal yang Allah cintai. Ya, kita cinta anak dan cinta Allah, waktu sholat sudah tiba, harus pergi ke masjid. Ya, nah, maka tinggalkanlah bermain sama anak, pergilah ke masjid. Ini di antara bentuk melatih dan menjadikan cinta Allah itu melebihi yang lainnya. Dengan hal-hal yang kecil-kecil atau hal-hal yang nampaknya kecil ini, kita biasakan, maka ya, nanti insya Allah akan punya sikap yang tepat untuk hal-hal yang besar. Nah. Kemudian yang terakhir, assalamualaikum. Amin. Apa Ustaz terkait pengambilan hukum dari dalil melihat secara lafziah atau maknawiyah, apakah ada hukum asal dalam hal ini seperti hukum asalnya dalil dilihat secara lafziah? Ya, hukum asalnya adalah mengikuti kaidah-kaidah usul fikih. Mengikuti kaidah-kaidah usul fikih. Di kaidah usul fikih itu ada sisi lafaz, pembahasan tentang lafaz, tentang am, tentang mutlak, namun ada sisi membahas dari sisi makna, illahnya, menimbang illahnya, dan sehingga hukum asalnya adalah diramu dan mencari ramuan yang tepat untuk masing-masing kasus. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.